الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب والذين تبوأوا الدار والإيمان قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن حسين عن عامر بن ميمون قال قال عمر رضي الله عنه أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين. Aku wasiatkan kepada khalifah setelah aku nantinya. Bil muhajirin al awwalina khaira. Untuk berbuat baik kepada para muhajirin yang pertama kali berhijrah. Bagaimana ayya'rifu lahum haqqahum. Hendaknya khalifah itu mengenali, mengetahui hak-haknya para muhajirin. Wa usil khalifata bil ansari alladhina tabawaw ad-dar wal iman min qablihim. Aku juga mewasiatkan kepada khalifah setelah aku untuk berbuat baik kepada orang-orang ansar yang telah mendiami negeri Al-Madinah dan telah beriman sebelumnya, yakni sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke negeri itu. Ayyak bala min muhsinihim, hendaknya khalifah itu menerima dari kebaikan orang-orang yang berbuat baik, yang berbuat baik dari mereka. Wa ya'fu an musiihim, dan senantiasa memaafkan orang-orang yang salah, orang-orang yang keliru. Baik. Qala rahimahullah, syahiduna di sini tabawwa'ud dara wal iman. Mereka yang telah mendiami negeri Madinah dan telah beriman sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para muhajirin. Qala rahimahullahu taala babun wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Wa yu'thiruna ala anfusihim, senantiasa mendahulukan orang lain atas diri mereka walaupun mereka sendiri sangat butuh. Baik. Masya Allah, ini adalah keutamaan mendahulukan orang lain, tentu dalam masalah urusan dunia. Kalau urusan akhirat, musabaqah. Baik. Karena Allah merintahkan fastabiqul khairat. Hendaknya kalian berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ulaika yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Baik. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat. Berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Baik. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka senantiasa berlaku isar. Terkhusus pada saat itu ketika para muhajirin datang ke kota Madinah dalam keadaan membawa apa adanya. Baik. Mereka keluar dari kota Makkah, pokoknya bisa keluar. Tentu tidak akan memungkinkan mereka membawa harta benda yang banyak. Inti dan pokoknya adalah bagaimana caranya mereka bisa keluar dari kota Makkah, hijrah menuju kota Madinah. Taib. Maka mereka-mereka inilah yang berbagi, subhanallah. Bahkan mereka membagi harta mereka, berbagi dengan saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin. Baik. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas. Al-khasasatu al-faqah. Walau kana bihim khasas, walaupun mereka sendiri kekurangan. Baik. Al-muflihun wa may yukashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijauhkan dirinya oleh Allah dari sifat kikir, sifat bakhil, maka mereka-mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik, sifat kikir, sifat bakhil ini akan mendatangkan kemudaratan. Baik, mendatangkan kejelekan. Al-faizun bil khuludi. Mereka adalah orang-orang yang kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Al-falah, keberuntungan, al-baqa. Baik. Hayya 'ala al-falah, yani ajil, mari segera. Wa qala Hasan hajatan. Baik. Hasadan. Yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ya'qub ibn Ibrahim ibn Katsir qala haddatsana Abu Usama qala haddatsana Fudail an Azra' an Ghazwan qala haddatsana Abu Hazim al-Ashja'i عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا. Datang seseorang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengeluhkan keadaannya, ya Rasulullah أصابني الجهد, aku ditimpa kemiskinan, kesusahan, kemelaratan, tidak ada apa-apa. Farsala ila nisaihi falam yajid indahunna syai'a. Kemudian Rasulullah mengutus seseorang menemui istri-istrinya, menanyakan adakah di sana gegerangan sesuatu yang bisa dimakan atau diberikan kepada orang ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin yudhibuhu hadhihi al-lailata yarhamuhullah. Maka berkata seseorang, maka berkata Rasulullah, tidakkah ada seseorang yang mau menjamu orang ini di malam ini, semoga Allah merahmatinya. Merahmati orang yang menjamunya. Faqama rajulun minal ansar. Maka berdirilah seseorang dari kalangan Ansar, faqala ana ya Rasulullah. Baik. Dia belum tahu apa yang ada di rumahnya. Adakah sesuatu atau tidak ada atau bagaimana-bagaimana, dia tidak tahu, pokoknya saya ya Rasulullah. Apa yang menjadikan sahabat ini terdorong untuk mengatakan saya ya Rasulullah? Rahmat. Rahmat yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarhamuhullah. Maka orang ini langsung berdiri sambil mengatakan ana ya Rasulullah. Fadhahaba ila ahli faqala la limraatihi dhaifu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tattakhirihi syai'a. Kemudian dia datang menemui istrinya sambil mengatakan, ini tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah engkau menyimpan satu pun kecuali engkau keluarkan untuk tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Faqalat wallahi ma indi illa qutus sibyah. Demi Allah, tidak ada yang ada di rumah ini kecuali makanan bayi kita, makanan anak kita. Qala fa idza arada sibyah al-asha'a fanawimihim. Kalau anak-anak itu pengen makan malam, ajak mereka tidur sudah. Baik. Ajak mereka tidur. Wa ta'alai fa'afi'i as-siraja wa natwi butunan al-layla. Kemudian setelah kita jamukan jamuan ini, kau matikan lampu. Baik. Kau matikan lampu agar supaya tamu itu yang makan sendirian karena cuma satu porsi. Barakallahu fikum. Makanan untuk anak. Sementara antum tahu kalau orang sudah kelaparan, subhanallah, ajaib kalau antum lihat dia makan. Memang lahap. Maka engkau datang kemudian matikan lampu dalam keadaan tentunya seakan-akan kau tidak sengaja mematikannya, menyenggolnya atau apakah, yang jelas mati lampu. Kemudian setelah itu kita tidur tanpa makan malam. Fafa'alat. Maka orang ini pun, sang tamu makan, dikiranya tuan rumah juga makan bersamanya. Maunya dia makan sampai kenyang. Masya Allah. Tsumma qala ar-rajulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laqad ajaballahu azza wa jalla aw dhahika min fulanin wa fulana. Di pagi harinya sahabat Ansar ini datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan laqad ajaballahu azza wa jalla. Sungguh Allah SWT sangat takjub atau tertawa terhadap si fulan dan fulana. Begitu dia mendahulukan tamunya. Barakallahu fikum. Sesuai dengan ucapan Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia yukrim dhaifah. Dia memuliakan tamunya. Apalagi ini tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia jamu. Maka Allah SWT takjub dengan ithar. Baik. Dengan ithar. Fa anzalallahu azza wa jalla. Sekali lagi, ithar ini dalam masalah urusan dunia. Adapun masalah urusan keutamaan, urusan pahala, urusan ibadah, ketaatan, maka ini adalah tempatnya kita musabaqah. Kita ulang-ulang ini, barakallahu fikum. Jangan sampai ada orang mengatakan, oh ini isar ya, hila isar dalam urusan duniawiyah. Barakallahu fikum. Dalam urusan kebaikan, ibadah, ketaatan adalah musabaqah. Berlomba-lomba. Berlomba-lomba kita untuk, barakallahu fikum, meraih keutamaan itu. Baik. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu suatu ketika berada di sisi kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum minuman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen memberikan Abu Bakar, ternyata Abu Bakar di sebelah kiri. Baik. Ibn Abbas pas kebetulan di sebelah kanan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maukah engkau mengizinkan aku memberikan minuman ini kepada Abu Bakar?" Coba, apa kata Ibn Abbas? "La ya Rasul. Aku tidak pernah mendahulukan seorang pun dalam masalah urusan keutamaan yang seperti ini." Abiyadul ma'. طيب ما شاء الله. Karena kalau kita memberi sesuatu, maka kita berikan ke orang yang ada di sebelah kanan kita dulu. Baik, dan ini sunnah Rasulullah SAW. Baik, sehingga baik menjadi satu istilah. Baik, ketika seorang hendak membagikan sesuatu, pas yang ada di sebelah kanannya adalah ahlul bidah, sementara dia harus membagi. Beliau tetap mengatakan alal yamin fa innahu minas sunnah wa in kana min ghairi ahli sunnah. Baik, tetap harus dibagi yang kanan dulu. Dan ini merupakan sunnah walaupun bukan dia termasuk ahli sunnah. Barakallahu fikum. Sekali lagi barakallahu fikum. Fastabiqul khairat wa sari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah dan seterusnya, musara. Tapi kalau masalah urusan dunia, ithar. Baik. Ithar. Contoh sederhananya. Kalau di qamat Allahu Akbar Allahu Akbar, langsung semuanya mengisi saf yang paling utama. Jangan ada perempuan. Kaki antum dulu, kanan. Lah. Baik. Ada satu kosong, kemudian di orang belakang lagi. Apa itu? Lah, bayang bagi. So pertama lebih utama. Demikian juga adzan. Baik. Antum juga. Subhanallah. Ithar, ithar, bukan di sini tempatnya. Mana kalau kita memuliakan orang yang berilmu, kita sudah dapat tempat di belakang, kemudian ada orang yang mau datang, kemudian kita mayam bagi. Mayam bagi, mayam bagi, tidak pantas. La. Baik. Tetap barakallahu fikum. Berdoa marhum. Siapa yang lebih mulia? Ibnu Abbas atau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala? Ibnu Abbas tidak mau memberikan haknya, keutamaan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Masyaallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamuna ma fi an-nida'i was-saffil awwal." Seandainya mereka tahu keutamaan azan sejauh suara ini menggema, semua yang mendengarnya akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Barakallahu fiik. Law ya'lamuna ma fi an-nida' was-saffil awwal. Seandainya mereka mengetahui tentang keutamaan, keistimewaan pahala mengumandangkan azan dan saf pertama. Tsumma la yajidu illa istahamu 'alaihi istahamu. Illa istahimu alaihi, illa ayyastahimu alaihi, illa istaham. Kemudian mereka tidak mendapati cara untuk memperebutkannya kecuali dengan diundi, maka mereka akan berundi. Menunjukkan tentang keutamaan dan keistimewaannya. Baik. Keutamaan dan keistimewaan. Jangan tidak usah mempersilahkan orang. Tempat masing-masing. Baik. Antum belum pernah dapati masjid orang yang baku GP di sub depan. Memang baku GP. Memang berlomba-lomba. Sampai sholat terkadang bukan lagi barakallahu fikum apa? Pundak dengan pundak, dada dengan dada. So miring. Sampai ketika kondisinya dia anggap tidak menjadikan sholat khusyuk, satu mengalah. Cabut satu langsung rapat. Subhanallah. Ini di Dammaj, kondisi sholat di Dammaj luar biasa. Subhanallah. Jadi, musabaka luar biasa. Baik. Coba dibaliklah. Baik. Ketika ada prasmanan, baik, pas diundang makan, fadhol silakan. Baik, silakan. Saya antum dulu. Supaya enggak basuh suruh. Jadi kita tumpah lain. Barakallahu fikum. Contoh. Biarkan dulu sebagian. Insyaallah enggak akan habis. Baik. Lagi pula terlalu lama antum berdiri di situ di belakang orang. Duduk. Duduk aja. Selesai sudah ada langsung berdiri langsung ambil. Hada huwa. Barakallahu fiik. Ya kita maklum bahwa orang yang diundang ke situ lapar memang. Tapi coba, insyaallah lebih nikmat. Barakallahu fiik. Lebih nikmat. Baik. Dan jangan dianggap saudara ada sebagai saingan. Loh, ini kelas berat ini tuh persaingan. Jangan ya, barakallahu fiik. Khali biarkan dia. Masya Allah, hebatnya sahabat ini. Laqad ajibah Allahu azza wa jalla adhahika min fulan wa fulana fa anzalallahu azza wa jalla wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sungguh mereka lebih mendahulukan saudaranya daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka sendiri sangat-sangatlah butuh. Di sini ada sifatul ajab. Allah terheran-heran. Ya tentunya keheranan Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama seperti keheranan makhluk. Keheranan sama seperti sifat yang lainnya, yaliku bijalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim wa law kana bihim khasasa. Baik, kita lihat tafsirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana lillahi ma bis samawati wa ma fil ardhi wa huwal azizul hakim. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا والآخرة في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب شديد سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang di langit dan apapun yang di bumi. Bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan, dari aib, dari cacat, taib, dan segala sesuatu yang mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Suci, Allah Maha Sempurna. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya bertasbih. Pohon-pohon, burung-burung. Barakallahu fiik. Bebatuan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua hewan-hewan. Baik. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala semua bertasbih. Wa huwa al-azizul hakim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik. Bijaksana pada aturannya, hukum-hukumnya, takdir dan ketetapannya. Huwa alladhi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitabi min diarihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengusir, mengeluarkan orang-orang yang menentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan ahli kitab, yakni Banu Nadir. Banu Nadir ini termasuk di antara beberapa kabilah yang melakukan perjanjian dengan Rasulullah dari sejak awal kedatangan Rasulullah ke Madinah untuk tidak saling mengganggu. Baik. Dan hendaknya kerjasama untuk menjaga keamanan dari kelompok-kelompok yang seandainya ada yang hendak merongrong kewibawaan, ketenangan, ketentraman kota Madinah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan busuknya hati mereka ini, orang-orang Yahudi. Satu demi satu mereka membatalkan perjanjiannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya Banu Nadir ini. Mereka inilah yang tinggal bersama dengan kaum muslimin di kota Madinah. Mereka diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah menuju Syam akhirnya mereka. Min diarihim li awwalil hasyr, pengusiran pertama. Akan datang pengusiran berikutnya. Ma dhanantum ay yakhruju, wahai kaum muslimin, kalian tidak pernah menyangka bahwa mereka bakal keluar dari benteng-benteng mereka, menyerah. Dengan hina dan rendah mereka tunduk pada ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian tidak pernah menyangka betapa kokoh besar benteng mereka. Perbekalan mereka untuk hidup lama di dalam benteng tanpa keluar dari benteng mereka bisa. Tapi tidak lama ternyata mereka langsung keluar dan mau apapun menjadi keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuatnya bala tentaranya, barakallahu fikum, kuatnya bentengnya, fasilitas yang mereka miliki. Ini yang ada dalam benak kaum muslimin bahwa mereka luar biasa. Orang Yahudi sendiri pun menganggap bahwa mereka bisa hidup dalam benteng. Barakallahu fikum. Tidak ada yang bisa menjebolnya, tidak ada yang bisa melakukan apapun. Tapi kalau Allah SWT menghendaki, semua bisa berubah. Mereka pun yakin, orang-orang Yahudi, bahwa benteng mereka bisa menyelamatkan mereka. Wadhanu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Maka datanglah urusan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mereka sangka-sangka. Baik. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala campakkan, masukkan ke dalam hati-hati mereka rasa takut. Orang sekuat apapun, kalau dia takut, dia tidak memiliki tenaga. Barakallahu fikum. Dia akan lemes. Baik. Kemampuannya hilang kalau dia takut. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Rasa takut muncul dalam hati mereka setelah mereka dikepung. Tayyib. Yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Boleh kalian pergi dan membawa apa yang bisa dibawa oleh seekor unta setiap orang." Maka mereka pun mengambil apa yang mereka bisa ambil. Baik. Kuseng rumah mereka, pintu rumah mereka, apa mereka yang boleh mereka bisa ambil, mereka ambil. Baik. Sehingga seakan-akan mereka merombak, meruntuhkan rumah mereka sendiri karena mereka harus mengambil sesuatu yang sudah terpasang. La haula wa la quwwata. Fa'tabiru, kata Allah Subhanahu wa taala, yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka berpikirlah. Ambillah pelajaran pada kisah ini. Bahwa setiap orang memungkinkan untuk terjadi padanya sesuatu yang luar biasa. Dalam artian begitu cepat perubahan. Orang sehat bisa tiba-tiba langsung sakit. Orang hidup bisa tiba-tiba langsung mati. Tidak ada asbab zahir yang nampak. Sehat walafiat. Barakallahu. Atau mati. Ada sebab. Barakallahu. Yang kaya dalam sekejap habis hartanya. Habis. Padahal dia kaya raya. Sekejap langsung jatuh miskin. Tidak memiliki apa-apa. Kebalikannya juga. Dalam sekejap kalau Allah menghendaki, seorang bisa menjadi kaya raya. Masya Allah. Fa'tabiru, maka ini jadikan pelajaran. Jangan ada orang merasa senang dengan keadaannya, kondisi nyamannya, dia mengira bahwa akan demikian terus keadaannya. La, semua akan berubah dengan berjalannya waktu. Paham barulah itu. Baik. Yang diperintahkan kita untuk mempertahankan adalah keimanan kita dan ketakwaan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang diperintahkan kita untuk mempertahankannya. Masalah kesehatan. Barakallahu fikum. Baik. Tetap dia akan dimakan oleh usianya, terbakar oleh umurnya. Walaupun dia meminum mungkin suplemen-suplemen, jamu atau berbagai macam, tapi tetap dia akan, barakallahu fikum, menjadi tua, dimakan oleh zaman, akan berubah. Yang dulunya gagah, ya yang lambat laun menjadi, barakallahu fikum, keropos. menjadi tidak bertenaga. Masya Allah. Fa'tabiru ya ulil abusar, jadikan pelajaran. Kita kaya, kita berlimpah, jangan dikira kondisi kita tetap terus demikian dan demikian. Barakallahu fiik. Jadikan kesempatan pas kita apa? Jadi, kita berlimpah sebagaimana kata Rasulullah, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan lima sebelum datangnya yang lima. Hayataka qabla mauti. Hidupmu sebelum matimu, karena kita bakal mati pasti. Semasa kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, silakan beramal saleh, berlomba untuk melakukan kebaikan. Wasihataka qabla saqamika. Kesehatanmu sebelum engkau sakit. Orang sehat, masya Allah, banyak yang bisa dia lakukan. Semangatnya juga luar biasa. Beda kalau orang sudah sakit, semangatnya sudah kendor. Barakallahu fiikum. Yang adalah benak dia dan pikiran dia adalah bagaimana caranya bisa dapat obat dan sembuh dari penyakit yang dia derita. Barakallahu fiikum. Wa shababaka qabla haramik. Waktu mudamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum masa tuamu. Baik. Tetap orang akan menjadi tua. Pasti. Kalau dia diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ya mati lebih cepat. Barakallahu fiikum. Wa faraga qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum waktu apa? Sibukmu, kita akan disibukkan nanti oleh sesuatu. Sebelum disibukkan, manfaatkan waktu itu untuk menyibukkan diri pada kebaikan. Baik. Wa ghinaka qabla faqrik. Dan kayamu sebelum miskin. Manfaatkan ini lima sebelum datangnya yang lima. Wa taufik minallahi subhanahu wa ta'ala. Nasihat-nasihat yang seperti ini terkadang berulang. Boleh jadi di ketika kita mendengarkannya bersama dengan puluhan orang, hanya beberapa orang yang mendapatkan nasihat dan tersentuh hatinya dengan nasihat itu. Di lain waktu dia dengar lagi. Dia dengar lagi berkali-kali, dia tidak mengambil faedah. Dia tahu, tapi dia tidak menjalankannya. Barakallahu fiikum. Dia tidak menjalankannya. Ada yang cepat menjalankannya, ada juga yang belakangan. Wa taufiq minallahi subhanahu wa ta'ala. Baik. Walaula an kataballahu alaihimul jala'a la'adzabahum fid dunya. Seandainya bukan karena ketentuan Allah sebelumnya atas Banu Nadir bahwa mereka akan diusir, maka sungguh Allah telah mengadab mereka di dunia ini sebelum hari akhirat. Tapi karena dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala mereka akan diusir, disuruh pergi dari kampung halaman mereka. Jadi, seandainya bukan karena ketentuan itu, maka mereka sudah disembelih. Jadi, mereka sudah ditawan. Walahum bil akhirati adzabun syadid. Dan di hari akhirat untuk mereka azab yang sangat-sangat pedih. Dzalika bi'annahum syaqqu Allah wa rasulah. Kenapa? Kenapa mereka dihukumi dengan hukuman seperti itu? Karena mereka menentang Allah dan Rasulnya. Dzalika bi'annahum syaqqu Allah wa rasulahu may yushaqqillah fa innallaha syadidul iqab. Dan barang siapa yang menentang Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh azab Allah Subhanahu wa taala sangat-sangatlah keras. Ini barakallahu fikum yang mesti kita sampaikan. Ilahuna subhanahu wa taala. Yang mesti kita sampaikan.